Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, hafidhuni wa hafidhukumullah. Kita pagi hari ini akan pelajari kembali dari kitab Mulakhas pembahasan yang terakhir, bahwasannya Kana dan saudara-saudaranya adalah termasuk al-af'al an-naqis, fi'il-fi'il yang naqis. Kenapa dikatakan fi'il yang naqis? Karena Kana dan saudara-saudaranya tahtaju ila khobarin, butuh kepada khobar untuk menyempurnakan makna dari jumlah. Sebagaimana dinamakan pula dengan al-af'al an-nasikhah. Ini nama lainnya. Al-af'al an-nasikhah. Fi'il, fi'il yang nasikh, menghapus. Apa sebab? Li'annaha, karena Kana dan saudara-saudaranya itu taghayyar, merubah hukum al-khobar, hukum dari khobar. Khobar yang tadinya marfu, kemasukan Kana dan saudara-saudaranya berubah hukumnya menjadi mansub. Sehingga Kana dan saudara-saudaranya dikatakan fi'il nasikhah, fi'il yang menghapus hukum yang tadinya marfu menjadi mansub. Dinamakan fi'il naqis itu karena butuh kepada khobar untuk menyempurnakan jumlah. Sehingga barakallahu fikum ikhwani fiddin hafidhani wa hafidhukumullah. Kalau ada soal, kenapa Kana dan saudara-saudaranya dikatakan fi'il-fi'il yang naqisah? Maka jawabannya, karena membutuhkan kepada khobar untuk menyempurnakan jumlah. Kalau soalnya, kenapa Kana dan saudara-saudaranya dikatakan fi'il nasikh? Fi'il nasikh, maka jawabannya, karena Kana dan saudara-saudaranya merubah hukum khobar yang tadinya marfu menjadi mansub. Jelas ya, Pak? Oke. Kita teruskan. Kana wa akhwatuha jami'uha af'alu. Ini pembahasan poin yang ketiga dari isim Kana. Kana dan saudara-saudaranya jami'uha, semuanya af'al adalah fi'il. Itu yang harus diketahui. Jadi Kana dan saudara-saudaranya semuanya apa ikhwah? Fi'il. Penamaannya sudah tadi, menjadi fi'il naqis atau menjadi fi'il nasikh. Wa tanqasimu Kana wa akhwatuha bin nadri ila tasrifiha salasata aqsamin. Kana dan saudara-saudaranya ditinjau dengan tasrifannya, ya, ditinjau kepada tasrifannya terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Jadi wa tanqasimu Kana wa akhwatuha, Kana dan saudara-saudaranya bin nadri ila tasrifiha, dengan meninjau kepada tasrifannya terbagi salah satu aksamin, tiga bagian. Satu, ya, yang pertama ini af'alun, kelompok dari fi'il-fi'il, ya'ti minha, yang datang dari fi'il tersebut al-mudhari'u wal-amri, mudhari' dan amr. Jadi karena nanti ada mudhorotnya dan ada amarnya. Jelas? Nah, kelompok yang pertama ini itu lengkap. Ada madi, ada mudhorot, ada amar. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha 'amal al-madi. Dan mudhari' dari fi'il tersebut ataupun amr dari fi'il tersebut beramalnya itu sama amalan madi. Jelas? Paham ya, Pak? Kalau yang disebutkan Kana dan teman-temannya itu semuanya madi. Paham? Namun ternyata itu bisa bentuknya mudhari', bentuknya bisa amr. Lah beramalnya itu tidak merubah kedudukan awalnya, yaitu beramal seperti madi. Saya kasih contoh dulu, belum membaca ya. Ya sudah misalnya, Kana Muhammadun abaikha mujtahidan misalnya. Nah ketika kana diganti mudhari, ya sama nanti. Yakunu Muhammadun mujtahidan. Jelas? Kun mujtahidan. Bisa dipahami apa? Ya, kun Muhammadun mujtahidan. Jadi lafaznya sama saja. Untuk Muhammadun mujtahidan itu lafaznya sama saja. Jelas? Nah, wabillahi taufiq. Jadi tetap ada isim kana, tetap ada khobar kana. Walaupun bentuknya kana yakunu kun. Difahami? Baik. Wahia dan ia, yakni fiil-fiil yang nanti ada mudhari dan amrnya. Ini pertama kana. Berarti kana yakunu kun. Plus asbaha. Berarti asbaha yusbihu asbih. Af'ala yuf'ilu af'il. Adha. Ini juga sama. Dholla juga sama. Amsa bata sor. Jadi tinggal melihat dari tasrifannya. Kalau adha bagaimana? Adha yud yudhi ad adhi. Dholla yadillu farro yafiru. Berarti apa? Zilla. Zilla yadillu zilla. Kan amarnya demikian. Farro yafiru firron farun mafrurun firro la tafirro. Fahim? Baik. Jadi zilla yadillu zilla. Ini biar kenal. Biar kenal. Amsa yumsi apa? Ini sama dengan adha tadi, apa tadi adha amarnya? Adhi berarti amsi. Bata yabitu apa? Bit. Bata yabitu bit. Soro yasiru sir. Soro yasiru sir. Itu bentuk madi yang tertulis, mudhari' yang kita sebutkan tadi, amr yang kita sebutkan tadi. Sehingga nanti tidak merubah keberadaan isim dan khobarnya. Tetap seperti itu. Jelas? Jadi walaupun dia berbentuk mudhari', walaupun berbentuk amr, sama dengan bentuk madinya. Paham? Baik. Misru contoh yadhillul amilu mukibban ala amalihi. Menjadilah orang yang bekerja itu tersibukkan atau tertelungkupkan di atas pekerjaannya. Ini mudhari' Jadi dhalla yazidu. Kunu yadan wahidatan. Ini amr. Kunu. Ya, mereka menjadi yadan wahidan. Yadan wahidatan. Satu tangan. Isim kananya di mana ini? Kunu isim kananya di mana ini? Di loh, isim kananya di mana? Bentuknya apa ini isim kananya berarti? Do, domir. Di kata kununya di situ itu isim kananya. Domir apa ini? Mutasil baris, yaitu antum. Tip. Wa yajuzu dan boleh. Anta an yasbiqa hadhihi al-af'al harfu nafyin. Wa yajuzu an yasbiqa hadhihi al-af'al harfu nafyin. Dan boleh untuk mendahului dari fiil-fiil ini, ya boleh mendahului fiil-fiil ini dengan huruf nafi. Maksudnya boleh huruf nafi mendahului fiil-fiil ini. Gak ada masalah. Huruf nafi mendahului fiil-fiil ini, gak masalah. Dan itu juga tidak merubah posisi hukum isimnya dan khobarnya. Misru contoh, makana Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Kalau kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Ditambahi huruf nafi itu apa di sini? Ma. Makana Zaidun qa'iman. Kalau mau mengartikan misalnya seadanya, berarti Zaid tidak menjadi qa'iman, berdiri. Kalau kana Zaidun qa'iman, menjadilah Zaid berdiri. Fahim ya? Lam tusbih. Ya, asbaha yusbihu, ada lam jadi lam tusbih, pakai ta karena asyajarah itu dihukumi muannas. Lam tusbih asyajaratu musmiratan. Menjadilah pagi hari pohon itu tidak berbuah. Ya kalau kita mengartikan cukup pohon itu tidak berbuah. Kalau ditanya kapannya ini berarti waktu pagi hari. Jelas? Ya, jadi jangan terbingungkan ada asbaha yusbihu, kalau di sini ada tusbih. Tusbih itu karena pakai ta. Ya. Kenapa pakai ta? Karena asyajaratu itu muannas. Kenapa tusbih dengan disukun? Karena kemasukan lam. Ya, lam tusbih asyajaratu musmiratan. Jadilah pohon itu di pagi hari tidak berbuah. Tip. Ini kelompok kana dan temannya yang ada mudhari' dan amarnya. Berarti ini kelompok apa ikhwah? Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, sara. Kelompok apa ini? Namanya tauqit. Kelompok waktu. Waktu pagi, waktu duha, waktu siang, waktu sore, waktu malam, kemudian kana dan soro ini bukan masuk kategori ini. Nah, kalau soro itu apa kemarin? Tahaw, yaitu itu perubahan. Misalnya, soro atau libu mujtahidan. Menjadilah pelajar itu bersungguh-sungguh. Yasiru at-talibu mujtahidan. Menjadilah mempelajari itu bersungguh-sungguh. Ini berubah yang tadinya malas menjadi sungguh-sungguh. Wabillahi taufiq. Kemudian yang berikut, penjelasan berikut. Af'alun fi'il-fi'il ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Fi'il-fi'il dari grup kana ini yang hanya ada mudhari' saja. Jadi madhi dan mudhari'. Wa la ya'ti minha al-amr. Dan tidak datang dari fi'il-fi'il tersebut amrnya. Wa ya'malu mudhari'uha, dan mudhari' dari grup ini beramal amalan madhi, ya dengan amalan madhi. Jadi tidak ada, tidak mempengaruhi. Ya, tidak mempengaruhi. Wa hiya af'alul istimrar. Maka kelompok ini adalah fi'il-fi'il istimrar. Fi'il-fi'il istimrar fi'il apa kemarin? Yang menjelaskan terus menerus. Istimrar yang menjelaskan terus menerus. Dilihat di nomor bawah ya, itu yang 4. Apa saja lafaznya istimrar? Mazala, mabariha, manfaka, ma fatiah. Mazala, mabariha, manfaka, ma fatiah. Wa takunu daiman, maka jenis fi'il-fi'il ini senantiasa masbuqatan biharfi nafyin, didahului dengan huruf penafian. Zala didahului dengan huruf penafian ma. Ma zala. Terus menerus. Aslinya ya ikhwah, kalau zala yazilu itu kan berarti sirna. Ditambah ma berarti tidak sirna. Tidak sirna berarti terus menerus. Begitu maksudnya. Sehingga di sini karena istimror, maka harus didahului dengan apa tadi? Huruf penafian. Maka dikatakan watakunu daiman masbuqatan bi harfi nafyin. Menjadilah fi'il-fi'il ini, fi'il istimrar, senantiasa didahului dengan huruf penafian. Kalau enggak didahului huruf penafian, ya enggak. Enggak terus menerus. Zala itu kan sirna. Ditambah penafian ma zala berarti tidak sirna. Tidak sirna berarti apa? Terus menerus. Ya seperti la tazalu. Itu berarti kan terus menerus. Ta'ifatun min ummati. Kelompok dari umatku zahirin adalah mereka menampakkan alal haq, di atas al-haq. Mislu la yazalu assalamu amalan muhabbiban. Muhabbiban. Ini sudah dijelaskan ya. Terus menerus salam itu adalah angan-angan yang dicintai. Dan ini keselamatan itu angan-angan yang dicintai. Lam yanfakil tiflu yabki. Terus menerus anak itu menangis. Jadi kelompok yang hanya madhi dan mudhari itu kelompok apa namanya, Pak? Istimrar. Kalau yang ada mudhari dan amrnya, kelompok waktu ditambah dengan apa? Kana dan soro. Ingat ya? Ya, kelompok waktu ditambah kana dan soro ini yang lengkap. Ada madhi, mudhari dan amr. Kelompok yang hanya madhi dan mudhari saja itu kelompok yang istimrar. Jelas? Kelompok yang ketiga, karena tidak ada tiga kelompok. Fi'lani jamidani. Fi'il jamid. La ya'ti minhuma mudhari' wala amr. yang tidak datang dari keduanya ini mudhari' dan amr. Wa huma laisa wa madama. Itu laisa dan madama. Jadi laisa dan madama ini tidak ada mudhari'nya, tidak ada amrnya. Jelas laisa, yang kedua apa? Madama. Wa tusamma ma allati tasbiku dama bi ma al-masdariyah al-dhorfiyah. Lihat, perhatikan. Dan dinamakan ma yang mendahului dama, ya madama, ya mahnya ini yang mendahului dama ini, itu dinamakan dengan ma al-masdariyah al-dhorfiyah. Ma yang itu adalah masdar yang menjelaskan waktu, keterangan, keterangan waktu. Masdar dhorfiyah, jadi masdar yang menjelaskan keterangan. Wa yustaratu, dan disyaratkan fi madama, untuk madama. Jadi syarat untuk menggunakan madama ini, ayas biqoha jumlatun, untuk mendahului madama itu dengan jumlah. Plus, jadi penggunaan madama itu harus didahului dengan apa, Ifa? Jumlah. Dan madama ini gak ada mudhari' dan amarnya. Fil jamid. Mislu, contoh, lan yantasiro al-adu madama at-ta'awunu qa'ima. Lan, sekali-kali tidak. Yantasirul adu, musuh menang. Sekali-kali musuh tidak akan menang. Madama selama at-ta'awun qa'ima, bekerja sama itu tegak. At-ta'awun ini dikatakan isim madama. Qa'ima ini dikatakan khobar madama. Dan persyaratan penggunaan madama ini didahului dengan jumlah. Jumlahnya mana yang mendahului, apa? Lan yang tasiro al-adu. Yang tasiro itu karena kemasukan lan, al-adu itu sebagai fa'il dari fi'il yang tasir. Baik, selesai tentang seluruh kana dan saudaranya di dalam pembagian ditinjau dari tasrifannya. Ada yang punya yang ada yang sempurna madhi mudhari amr. Ada yang hanya madhi mudhari saja. Ada yang tidak menjadi madhi dan tidak menjadi mudhari dan tidak menjadi amr. Ya. Untuk yang lengkap ada madhi, ada mudhari, ada amr, itu kelompok taukid ditambah dengan kana dan shoro. Itu cara mengaca demikian. Taukid itu waktu. Waktu berarti kita dari waktu pagi dulu, asbaha. Naik lagi, waktu duha, adha. Naik lagi, setelah duha siang. Apa siang? Zulla. Naik lagi setelah siang, sore, amsa. Naik lagi setelah sore, malam, pata. Ditambah kana dan sorok. Begitu cara mengingatnya. Difahami? Itu yang lengkap ada madhi, mudhari dan amr. Kemudian yang hanya madhi dan mudhari saja. Tidak ada apa, ya? Tidak ada amrnya. Kelompok apa ini? Istimrar. Mazala, mabariha, manfaka, mafatiha. Istimrar ini harus didahului dengan penafiannya. Kecuali apa ini di kelompok istimrar? Ya udah istimrar saja. Ya, kalau istimrar adanya itu, ada berapa jumlahnya kalau istimrar? Empat. Mazala, mabariha, manfakka, mafatiha. Itu diingat dengan baik. Itu hanya madhi dan mudhari. Yang berikutnya, ya, kelompok penafian dan kelompok mudah libayanil mudah. Jadi penafian berarti laisa, libayanil mudah yaitu madama. Ini tidak ada mudhari, tidak ada amr, karena dia adalah jamid. Beku begitu saja. Jamid itu kan beku. Beku begitu saja. Tidak bisa dirubah jadi mudhari, tidak bisa dirubah jadi amr. Ajik terus. Itu penafian laisa. Dan libayanil mudah yaitu madama. Kemudian untuk madama, maknya ini bukan manafi, tapi namanya ma al-masdariyah gorfiyah. Ingat ya, kalau istimror itu maknya ma apa? Ma penafian. Kalau madama maknya apa? Gorfiyah, nama masdariyah gorfiyah. Itu yang harus diingat. Dan syaratnya harus didahului dengan jumlah lebih terlebih dahulu. Tip untuk mahfudzah, catatan atau ulasan, kita baca besok saja ya, biar tidak terlalu banyak beban. Intinya di pembahasan pagi hari ini sedang mengelompokkan kana dan grupnya, kana dan teman-temannya, itu ternyata ada yang bisa ditasrif kebanyakannya, dan ada yang tidak bisa ditasrif, yaitu yang terakhir, karena masuk dalam kategori fi'il jamid. Paham ya? Kenapa ini harus kita ketahui supaya nanti tidak bingung. Ketika ada yang kunu, bingung, padahal sama dengan kana. Ketika ada yasiru, bingung, padahal sama dengan apa? Soro. Begitu maksudnya. Wabillahi taufik. Kita cukup dulu ya, insyaallah kita lanjutkan besok pagi dengan malfudah. Jadi mohon untuk diulang-ulang ya. Dibaca diulang-ulang sampai betul-betul faham, sampai betul-betul terekam dengan baik. Ya, mudah-mudahan nanti ketika dilanjutkan berikutnya semakin kokoh ya, semakin kokoh pelajaran yang sebelumnya. Tapi kalau tidak diulang-ulang, pelajarannya sedang dipelajari paham, pelajaran kemarin sudah hilang. Berarti nanti ketika sudah selesai pelajaran, akhir dari buku ini misalnya, yang dapat cuma akhirnya saja. Karena awal sampai yang berikutnya tidak ingat. Maka tidak seperti itu. Ya, maka tidak seperti itu. Tip. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.